Itu ingat, yang berdua dusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah besar buat anda, diri anda. Mari kita mohon semuanya, jangan lewatkan. Baik anda yang membenci FPI atau yang cinta FPI, ngadu kepada Allah setiap saat dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini. Ingat hitungan anda dengan Allah. Kalau anda selamat dari hukuman di dunia, kalau anda tidak jujur, anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk anda.